بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله. Hari ini seharusnya kajian Dr. Firdaus. Beliau kelihatan tak hadir. Hafizahullah. Mungkin karena ada udzur. InsyaAllah ana akan datang menggantikannya. Dan untuk mengisi kosongan waktu ini, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang perumpamaan dalam Al-Quran Al-Karim. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, faslun fasal wa nadhiru hadaini al-mathalaini al-mathalani al-madhkurani fi surat al-ra'di fi qawli ta'ala anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas saylu zabadan rabiyah. Perumpamaan dua permisalan yang telah lampau, yaitu permisalan air dan api tentang orang-orang munafik yang pernah kita bahas, ya, dalam kitab Ijtima'ul Juyus juga ada dibahas juga dalam kitab ini perumpamaan orang munafik. Daikan perumpamaan orang menghidupkan api kemudian api tersebut dipadamkan, atau perumpamaan air yang turun dari langit hujan, awan yang begitu gelap pekat, ada petir halilintar, mereka menutup telinga-telinga mereka, itu sudah kita bahas. Ada perumpamaan yang seperti itu, yaitu yang termuat dalam surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du pada ayat ke-17, anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang telah menurunkan dari air, dari langit berupa air. Fasalat awdiyatun, maka mengalirlah lembah-lembah. Biqadariha, sesuai dengan besar kecilnya lembah. Andai kata lembahnya besar, air dalamnya juga banyak mengalir. Fahtamala sayru zabadar rabiyah, maka air yang mengalir dalam lembah ini, banjir yang terdapat dalam lembah ini akan membawa zabadan rabiyah, buih-buih yang mengambang di permukaan. Dalam surah Ar-Ra'd, nanti antum lihat Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah telah menurunkan dari langit hujan. Fasalat awdiyatum biqadariha, turunlah kepada lembah-lembah, jadilah banjir di lembah-lembah, banjir bandang. Ya, sesuai besar kecilnya lembah, deras tidaknya frekuensi hujan. Fahtamalas saylu zabadar rabia, maka banjir ini, maka air yang mengalir ini membawa buih-buih yang mengambang ke permukaan. Sudah dapat dibayangkan ya, banjir bandang, tiba-tiba air hujan turun, lembah-lembah mengalir dengan cepat, akan muncullah buih-buih yang di atas permukaan mengambang. Kemudian buih-buih tersebut akan membawa berbagai macam kotoran. Kemudian buih-buih tersebut dilemparkan oleh ombak ini ke kiri ke kanan, ke lembah. Ya, ke kiri lembah, ke kanan lembah. Kemudian sampah-sampah pun naik, terbuang ke samping, ke kiri, ke kanan. Kayu-kayu semuanya naik. Tergambar? Dah. Fahadhal mathalu wal mathalul ma'iyyu. Inilah perumpamaan air. Ya. Syabbaha subhanahu al-wahya alladhi anzalahu bihayatil qulub. Ya Allah, perumpamakan air itu bagaikan wahyu yang turun ke dalam hati manusia. Hati itulah lembah. Hujan itulah wahyu. Bil ma'il ladzi anzalahu minas sama', perumpamaan ini bagaikan air yang turunkan dari langit. Air itulah air yang menghidupkan bumi. Wahyu inilah yang menghidupkan apa? Hati. Wasyabbaha al-qulub al-hamilata lahu bil-awdiyati al-hamil al-sail. Allah berikan perumpamaan hati itu bagikan lembah-lembah yang membawa air hujan, banjir. Faqalbun kabirun yasa'u ilman aziman. Ada hati-hati yang luas, besar, maka dia bisa menyimpan ilmu yang banyak pula, sebagaimana lembah besar menyimpan air yang besar. Kawadin kabirin yasa'u ma'an kathiran. Bagaikan lembah yang begitu luas, besar, dalam, dia dapat menyimpan debit air yang banyak pula. Begitu pula lah hati dengan ilmu. Ya, lihatlah para ulama, masya Allah, ada yang, ya, lihatlah kuburan Syekh Albani rahimahullah. Kuburannya kecil, biasa, tak ada beda dengan orang lain. Syekh Albani yang tuh melihat fotonya, tak ada keistimewaan, membedakan dia dengan orang lain. Tapi dadanya penuh ilmu. Rahimahullah rahmatan wasiatan. Berpuluh jilid buku-buku yang dia tulis tentang hadis. Rahimahullah rahmatan wasiatan. Kenapa? Karena hatinya bagikan lembah yang begitu luas, menyimpan ilmu yang banyak. Lihat lagi Syekhul Islam, lihat lagi muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam, murid-muridnya Az-Zahabi yang kita kenal. Begitu luas hati mereka dengan ilmu-ilmu yang begitu luasnya. Lihat pula hati kita. Bandingkan dengan hati kita, berapa ilmu yang dalam hati kita ini ada berupa wahyu Allah SWT. Ya, mereka samudra-samudra ilmu, kita apa namanya, kolam-kolam becek kecil itulah. Subhanallah. Fahamalatil qulubu min hadzal ilmi biqadariha. Maka hati ini akan menyimpan ilmu sesuai dengan besar kecilnya hati manusia. Kama salatil awdiyatu biqadariha. Sebagaimana perumpamaan air mengalir dalam lembah yang terkait dengan besar kecilnya lembah. Walamma kanatil awdiyatu wa majaris suyul fiha al-ghutha. Sebagaimana kebiasaannya lembah-lembah itu ketika mengalir banjir padanya akan menimbulkan buih-buih. Al-ghutha wa nahwuhu. Dan yang sejenisnya, sampah-sampah naik ke atas ke permukaan. Mimma yamurru alaihi sail, ini yang dilewati oleh banjir. Fa yahtamilu sail, maka banjir ini membawa buih-buih tersebut. Fayatfu ala wajhil ma'i zabadan 'aliyan, maka naiklah ke permukaan buih-buih ini yang begitu hebatnya, dahsyatnya. Yang Allah, buih banjir mengerikan, tapi buih yang tak ada apa-apa. Yamurru 'alaihi mutarakiban, banjir ini melewati buih-buih tersebut, membawanya, menghanyutkannya, dan begitu dahsyatnya buih bertimpa-timpa satu sama lain. Walakinna tahtahu al-ma'ul furat, tapi di bawah buih ini setelah banjir reda, buih ini hilang, di bawah buih ini terkandung al-ma'ul furat, air yang tawar, air yang lezat. Alladhi bihi hayatul ard, air inilah yang menjadi sumber kehidupan bumi. Fayaqdhifu al-wadi dhalikal ghutha, lembah ini melemparkan buih-buih itu. Ila janbataihi, ke dalam dua sisinya, ke tepian kanan, ke tepian kiri. Hatta la yabqa minhu syai'un, kemudian buih ini mengering, habis, tak ada lagi tampak. Sampah-sampah dibuang ke mana-mana. Wa yabqa al-ma'u alladhi tahta al-ghutha, dan tinggallah air yang di bawah buih tersebut. Yasqillahu ta'ala bihil ardh, dengan itulah Allah menghidupi bumi ini, mengairi bumi ini. Ya, terlihat kemarin terkembanjir di Tembesi. Apa yang tak dibawanya, habis semua dihantam di bawahnya. Ya, setelah banjir selesai, kembali air mengalir sebagaimana biasa. Kembali orang mengambil manfaat daripada air tersebut. Mereka alirkan ke kolam-kolam mereka, ke sawah ladang mereka. Mereka ambil untuk minum mereka. Kembalilah sebagaimana biasa. Buih-buih hilang sirna. Ya, kotoran-kotoran semua pun dibersihkan. Kata beliau, وَيَبْقَ الْمَاءُ الَّذِي تَحْتَ الْغِثَاءَ الْغُثَاءِ يَسْقِ اللَّهُ تَعَالَى بِالْأَرْضِ. Yang berkekalan, yang tinggal adalah air di bawah buih-buih yang mengambang tadi. yang dengannya Allah Subhanahu wa taala sirami bumi ini. Fa yuhyi bihil bilad wal ibad, maka Allah hidupkan dengan air ini al bilad, negeri-negeri yang kering menjadi hidup. Hamba-hamba yang kehausan menjadi lepas dahaganya dengan adanya air ini. Wasyajar wad dawab, hidup pula wasyajar wad dawab, dengan air ini Allah hidupkan berbagai macam pepohonan. Allah berikan penghidupan bagi hewan-hewan ternak. Wal ghusaa yadhhabu jufaan yujfa, adapun ibu-ibu akan hilang, naik ke atas kemudian lenyap. Wa yutrahu ala syafiril wadi, lemparkan ke tepian lembah. Apa kaitannya dengan ilmu? Ya, apa perumpamaan buih tersebut? Kata beliau, fakadzalikal ilmu wal iman, demikianlah ilmu dan demikianlah iman. Alladzi anzalahu minas sama, yang telah Allah turunkan dari langit. Ilmu dan iman Allah turunkan dari langit berupa wahyu. Fil qulub, masuklah ilmu ini, iman ini ke dalam hati-hati manusia. Fahtamalathu, maka hati-hati inilah yang menyimpan ilmu-ilmu tersebut sebagaimana lembah menyimpan air hujan. Fa'athara minha bisababi mukhalatatihi laha ma fiha min ghutha'i syahwat. Karena ilmu ini turun ke dalam lembah hati. Ya. Hati ini bagaikan lembah, sebagaimana lembah ketika turun hujan lebat membawa berbagai macam bentuk kotoran, membawa berbagai macam buih-buih yang mengambang, demikian juga lah ilmu ini turun ke dalam hati, bercampur dalam hati manusia, maka dia akan membuang berbagai macam kotoran-kotoran. Asyahwat min ghutha'is syahawat wa zabadis syahawatil batilah. Maka ilmu inilah mengikis habis, membuang habis buih-buih syahwat yang terdapat dalam hati. Sebagaimana ayat tersebut mengikis buih-buih, ya, kedua sisi lembah, demikian juga ilmu membuang berbagai macam buih-buih syahwat yang terdapat dalam hati manusia. Syahwat yang batil, yang rusak. Fatofa fi a'laha, maka naiklah, mengembanglah syahwat ini di atas ketika datang ilmu, sebagaimana mengembangnya apa? Buih. Kita harus fokus karena semuanya perumpamaan nih. Ini ilmu-ilmu dalam yang dia berikan kepada kita. Wastaqarra al-ilmu wal iman wal huda, maka setelah yakni ilmu ini mendekam dalam hati dan membuang berbagai macam buih-buih syahwat, maka yang bersisa, yang berkekalan dalam hati adalah ilmu dan iman dan petunjuk. Fi jadril qulub, dalam lubuk hati ini yang bersisa hanyalah ilmu, iman, petunjuk. Mana syahwat? Dilemparkan dengan ilmu, sebagaimana hujan, sebagaimana banjir melemparkan, ya, melenyapkan buih-buih. Wa huwa asluhu wa mustaqarruhu. Bertetapanlah ilmu tersebut dalam dasar hati, sebagaimana berketetapan air dalam dasar lembah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, nazala al-imanu fi jadri qulubir rijal. Sungguh iman itu pernah turun, telah turun di lubuk hati para laki-laki. Rawahul Bukhari dari hadis Hudzaifah. Fala yazalu dzalikal ghutha' wa zabad, yang namanya buih dan, ya, apa-apa yang mengembang ke permukaan, yadhhabu jufaan, akan lambat laun hilang, sirna, dicampakkan oleh air ini. Wa yazulu syai'an fa syai'an, maka sedikit demi sedikit akan hilanglah dia dari lembah tersebut. Hatta yazula kulluh, sampai akhirnya lenyap semuanya. Tak ada lagi buih yang begitu dahsyat ketika banjir. Sampah-sampah semua dia buangkan. Wa yabqal ilmun nafi, yang berkekalan hanyalah ilmu yang bermanfaat. Hilanglah segala macam syahwat, yang berkekalan dalam hati hanyalah ilmu yang bermanfaat. Al-khalisu fi jadri al-qalbi, yang tersimpan di dalam dasar hati. Yariduhun nas, ilmu inilah yang diregu oleh manusia sebagaimana air ini Tadi setelah hilang semuanya, menghilangkan kotoran-kotorannya, sampah-sampahnya, bui-buinya, berkekalanlah air inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Tetap orang-orang itu masih sana, tetap setelah banjir kembali memanfaatkan air tersebut, dan inilah yang akan senantiasa abadi mereka ambil manfaatnya. Demikian juga lah ilmu. Setelah ilmu ini habis menghempas, menyampakkan berbagai macam buah bisawat, setelah bersisa hanyalah ilmu, ilmu inilah yang diregu oleh manusia. Datanglah manusia berbondong-bondong mereguknya, mengambilnya. Bagikan orang yang mengambil air tersebut, ada yang bawa kantong besar, ada yang bawa kantong kecil, ada yang bawa ember, ada yang bawa galon. Air pun diambil kemana-mana, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Begitulah ilmunya para nabi yang diambil oleh para sahabat. Kemudian ilmunya terus dibagi-bagi, tak berkeputusan. Subhanallah. Wayabqal ilmu an-nafi' wal imanul khalis. Yang kekal, yang tinggal hanyalah ilmu yang bermanfaat dan keimanan yang murni, fi jadhil qalbi, yang berdekam dalam lubuk hati. Yariduhun nas, orang pun berbondong-bondong mengambil ilmunya. Subhanallah. Lihatlah para ulama, bagaimana murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah di seluruh penjuru dunia. Dia punya murid Syekh Ali rahimahullah, dan Syekh Ali telah meninggal. Betapa banyaknya murid-murid Syekh Ali Hasan di seluruh penjuru dunia. Setiap murid pun menyebarkan ilmu ini. Ibarat kantong-kantong air yang tak pernah habis, mereka terus sebarkan. Subhanallah. Sehingga di seluruh penjuru, ya, seluruh penjuru bumi ini ada murid-muridnya. Apalagi sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu, Imam Bukhari rahimahullah. Subhanallah. Dari zaman ke zaman mengambil ilmu yang dia bawa, tak pernah habis. Dibaca terus Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Inilah ilmu yang berkekalan. Apakah Imam Al-Albani, apakah Syekh Imam Bukhari dan lain-lain, mereka tak punya syahwat? Ada. Mereka tak punya kesalahan? Ada. Tapi syahwat tersebut dilebur, dicampakkan oleh ilmu. Subhanallah. Paham kira-kira? Perumpamaan ini jelas ya. Inilah yang namanya tadabbur. Benar-benar memperhatikan ayat, memahami kandungan isinya, apa di baliknya. Kalau kita baca sepintas saja, tak ada makna yang dalam. Ya. Allah telah menurunkan dari langit hujan. Ya. Hujan ini turun ke lembah, lembah membawa air yang banyak, air ini menyampakkan buih-buih, selesai. Apa maknanya? Ternyata ini maknanya. Dan dalam al-hadis, dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, ini perumpamaan dari Nabi tentang ilmu tersebut, diperkuat dengan hadis. Tadi ayat, ini hadis yang perkuatnya. Mathalu ma ba'athani Allah Ta'ala bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan apa yang aku bawa berupa ilmu dan petunjuk dari Allah, kama tsali ghaitsin, bagaikan perumpamaan hujan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah itu diperkuat dengan dalil. Bukan sembarang sebut tafsir. Sebagaimana kaum batiniyah menafsirkan Quran sembarang semau mereka. Sebagaimana penafsiran ahlul batil, ahlul kalam tentang sifat-sifat Allah semau mereka, ini tidak. Tadi disebutkannya perumpamaan hujan itu sama dengan perumpamaan wahyu. Nah, inilah diperkuat dia. Nabi bersabda, perumpamaan apa yang aku bawa dari Allah berupa ilmu dan petunjuk bagaikan perumpamaan hujan, asaba ardan, yang turun ke bumi. Bumi ini adalah merupakan lembah yang luas. Ya, yang berbeda-beda lembah tersebut. Ya, hujan turun ke bumi, tipe bumi ini tak sama. Ada bumi yang subur, ada yang kering kerontang. Inilah dia perumpamaan ilmu tersebut yang turun ke dalam hati. Fakana minha ta'ifatun tayyibah. Maka bumi ini ada yang subur, baik, qabilatil ma. Ketika hujan turun, dia serap hujan-hujan tersebut. Fa'an matatil kala awal usba al-kathir. Maka dia menumbuhkan berbagai macam rumputan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ini tipe bumi yang pertama. Turun hujan, dia serap Kemudian dia tumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman. Lihatlah bagaimana suburnya kebun-kebun yang Allah ciptakan. Begitu suburnya tanahnya, apa ditumbuhkan? Semua ditumbuhkan. Cabai, bawang, semangka, kacang panjang, padi, semua ditumbuhkan. Dari situlah kita menikmati hidup. Ya, ini tipe tanah yang pertama. Wa kana minha ta'ifatun ajaribu. Dan di antara tipe tanah atau bumi itu ada tipe yang buminya, tanahnya ajadib. Ya, tak mampu menyerap air. Amsakatil ma'ah, dia hanya mampu menampung air. Bagikan tanah-tanah liat, kalau letakkan padanya air, dia akan menampung air ini. Tanah liat tak menyerap air, tapi dia menampung. Ini tipe tanah kedua. Yang pertama menyerap, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua tak bisa dia menyerap dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia bisa menampung air. Ini perumpamaan semua nih. Subhanallah. Amsakatil ma', dia hanya mampu menampung air, menyimpan air. Fasaqan nasu wa zara'u. Akhirnya orang-orang pun dapat mengambil manfaat daripada tipe tanah ini. Dia hanya menyimpan, jadilah dia ya sebagaimana tadi disebutkan lembah-lembah, sungai-sungai, jadilah dia danau-danau, kolam-kolam yang bisa menyimpan air. Antum buatlah kolam sebagian tempat. Ya, di rumah-rumah kita buat kolam. Hujan turun, habis airnya. Tak bisa menampung. Ya. Ada sebagian tempat turun hujan, air ditampung. Jadi kolam-kolam. Ini tipe yang kedua. Yang pertama, menyerap, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, hanya menampung air. Bermanfaatkah dia? Bermanfaat bagi manusia. Fasaqan nas. Orang-orang pun minum daripadanya, wa zara'u, mereka mengairi daripadanya sawah ladang mereka, wa asaba minha ta'ifatun. Wa asaba minha ya. Ta'ifah ukhra innama hiya qi'an. Kemudian hujan ini pun turun kepada sebagian bumi yang tipenya adalah bumi yang tandus, kering, kerontang, bagikan padang pasir. La tumsiku ma'an, padang pasir itu tak mampu menahan air hujan sebagaimana tipe tanah kedua, tanah liat, kering, kerontang. Wala tunbitu kala'an, tak mampu menyimpan air, menahannya, tak mampu pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanaman di padang pasir, tanam-tanaman tak tumbuh. Jadi ada tiga tipe tanah. Tanah subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanah yang mampu menampung air, menyimpan air, tapi tak mampu, ya dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah tipe tanah tandus, yang mana tak mampu menyimpan air, tak mampu pula menyerapnya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apa perumpamaannya dengan ilmu? Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Perumpamaan yang pertama dan kedua bagian perumpamaan orang-orang yang diberikan pemahaman terhadap agama Allah, turun kepadanya ya hujan ilmu ini, ada yang menyimpannya kemudian menyebarkan ilmu tersebut, ya mengeluarkan daripada ilmu tersebut berbagai macam bentuk faidah-faidah, sehingga muncullah berpuluh-puluh jilid buku, beratus-ratus jilid buku. Subhanallah. Kalau saya tak silap, kitab Ad-Da'wah Dawa yang tebal tu, yang kita bahas di Masjid Al-Amin sana, ya, di Piayu sana, itu kitab gara-gara satu pertanyaan muncul. Satu pertanyaan, jawabannya satu kitab. Hanya tafsir Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in muncul dua jilid buku besar. Subhanallah. Hanya tafsir Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in muncul sebegini kitabnya. Subhanallah. Madarijus Salikin. Itulah namanya ilmu. Sampai ke dalam hati ulama, ilmu yang satu ayat ini dia kembangkan menjadi faedah yang luar biasa. Ini tipe tanah yang pertama. Menghasilkan ulama-ulama sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Qayyim, Imam Dzahabi. Menghasilkan ulama-ulama sebagaimana Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Subhanallah. Adapun tipe tanah yang kedua, tetap bermanfaat. Dia menyimpan wahyu Allah. Jadilah para penghafal Quran, jadilah guru-guru Quran yang membacakan Quran, menyebarkan Quran. Bersimpuh di hadapannya murid-murid belajar Quran, belajar qiraat, dia sampaikan dengan benar tajwidnya, makhrajnya. Ya. Belajar orang kepadanya mengambil hadis, matan hadis, riwayat hadis, mereka catat, mereka bukukan. Ini tipe tanah kedua. Tetap bermanfaat. Quran 30 juz tetap 30 juz, tak bertambah. Yang bertambah adalah tafsirannya menyebar. Inilah keutamaan golongan pertama daripada golongan kedua. Golongan kedua hanyalah pembawa. Pembawa ilmu, penyampai ilmu, adapun pengembangan ilmu tersebut itu ada pada tipe tanah yang pertama. Ya, kita lihat guru-guru kita, ada para penghafal Quran, ada yang ahli qiraat. Kita lihat guru kita yang lain, subhanallah. Mungkin hafal Quran, mungkin tak hafal Quran, tapi ketika menafsirkan Quran dari ujung ke ujung, subhanallah, begitu luas, begitu dalam. Ya. Bisa kita bayangkan. Yang pertama bermanfaat, yang kedua bermanfaat, semua bermanfaat, tapi yang satu lebih besar manfaatnya daripada yang kedua. Tapi semuanya bermanfaat. Inilah perumpamaan tanah pertama dan tanah kedua. Wa nafa'ahu bima ba'atsanillahu bih. Inilah perumpamaan orang yang bermanfaat dengan apa yang kubawa. Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku satu walaupun seayat. Ya. Kata Nabi SAW, naddarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan kecerahan, keberuntungan pada seseorang, wajah seseorang. Sami'a minni syai'an. Yang dia mendengar daripadaku hadis, faballaghahu kama sami'ahu. Hadis ini dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Ini penyampai, ini tipe tanah kedua. Kata Nabi, farubba muballaghin au amin sami'. Boleh jadi yang disampaikan kepadanya hadis ini lebih paham daripada yang menyampaikan hadis. Maka yang lebih paham ini tipe tanah pertama. Atau kira-kira paham gak yang Anda maksudkan? Paham jujur. Ada anak-anak kita yang kita sekolahkan, Masya Allah, ada yang kecenderungannya menghafal Quran. Hadis-hadis banyak, mungkin kutubus sitah hafal dia. Tapi penjabaran ilmu ini, penjabaran tafsir Quran, penjabaran hadis, tak sama. Sebagian orang mungkin dia tidak seperti ini hafalannya. Tapi penjabarannya begitu dalam pemahaman terhadap Quran, terhadap hadis, pengembangannya, ini tipe tanah yang pertama. Paham? Paham enggak? Jujur antum. Tapi semuanya bermanfaat. Sekarang tinggal tipe tanah yang ketiga. Apa yang ketiga? Tanah gersang. Kering, kerontang, tandus. Tak bisa menyimpan air sebagaimana tipe tanah liat pada contoh yang kedua. Tak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana tipe tanah yang pertama. Kata Nabi, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Perumpamaannya sama dengan perumpamaan orang yang tak peduli sedikit pun mau menghargai wahyu yang datang kepadanya. Tak sedikit pun mengangkat kepalanya untuk mendengarkan wahyu. Dia tinggalkan begitu saja, lewat masuk sini keluar ke sana. Wahyu semuanya tak perlu diamalkan, tak perlu disebarkan, sekedar lewat, dengar saja. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, yang tak menerima petunjuk yang kubawa dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abu Lahab mendengar wahyu? Ya. Abu Jahal? Ya. Sampaikah kepada mereka wahyu? Sampai. Menyimpan hal tersebut dalam hati mereka? Tidak. Lewat, masuk kanan, keluar kiri, lenyap. Subhanallah. Demikian juga lah manusia terhadap wahyu ada tiga. Pertama, yang bermanfaat baginya wahyu. Jadilah alim ulama besar, ahlu tahqiq, al-jahabidah, yang menyebarkan ilmunya. Yang kedua adalah ulama-ulama yang menyimpan wahyu tersebut dalam hatinya, dalam badannya. Mereka sampaikan sebagaimana yang mereka dengar. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sampai kepadanya ilmu. Pernah mengecap ilmu. Pernah belajar di Timur Tengah. Belajar di Madinah. Mungkin di Ummul Qura. Mungkin di mana. Jami Islamiyah. Pulang ke negerinya. Wahyu lewat begitu saja. Tak begitu penting baginya wahyu. Tak begitu penting baginya menyebarkan ilmu. Yang penting adalah bagaimana supaya dapat kursi yang basah. Walaupun dengan embel-embel agama. Ya, berebut kursi yang basah. Atas nama agama, dengan embel-embel agama, kita memperbaiki dari dalam, macam-macam. Masuk mereka ke dalam putaran arus, politik-politik kotor, tenggelamlah ilmu mereka. Walaupun gelar-gelar tetap tak hilang, tetap membawa gelar doktor, LC, MA, tetap. Tapi apa yang hilang? Manfaat ilmu. Pernah sampai ke mereka ilmu? Pernah. Enggak dapat S1 LC, enggak dapat S2 MA, tak dapat gelar doktor tuh kalau anda kata tak pernah mendengar ilmu, sampai ilmu. Bahkan membuat berbagai macam tulisan-tulisan untuk meraih gelar, disertasi, tesis, makalah, semua mereka lewati. Naik, pulang, bawa LC, MA, doktor. Masuk ke politik, hilanglah keberkahan ilmu. Ini tipu tanah yang mana? Ketiga atau keempat? Ketiga. Kita lihat ini kawan doktor nih. LC ini MA nih, ini tamatan Jami Islamiyah nih. Kemana ahlul bid'ah jalan? Karena tenar, punya pengikut banyak, ke sana dia dompleng di belakangnya. Aku tengok ini adalah acara peringatan Nabi, kawan di belakang si Fulan. Ini acara demo, kawan di belakang si Fulan. Ini abang kelasku nih. Kemana ilmunya? Untuk apa ilmunya? Ya. Faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annasa binisbatil huda wal ilmi thalatha tabaqatin. Maka Nabi yang mulia sallallahu membagikan manusia ketika menerima petunjuk ilmu ini menjadi tiga tingkatan. At-tabaqatul ula. Tingkatan pertama, warasatul rusul, mereka lah pewaris para nabi. Wa khulafaul anbiya, mereka lah pengganti para nabi dalam mengemban risalah amanah. Alaihi wassalatu wassalam, wa humul ladzina qamu bid-dini ilman wa amalan wa da'watan ila Allah. Mereka lah tegak membawa agama, mengamalkan agama, mendakwahkan agama, menyeru manusia kepada Allah, bukan kepada kepentingan pribadi, kepentingan partainya, kepentingan jabatannya, tidak. Membawa manusia, mendakwa manusia kepada Allah dan Rasulnya. Fahaulai atba'ur rusul ar-rasuli salawatullahi alaihi wasallam alaihi. Inilah pengikut para nabi, inilah pengikut para rasul. Dan inilah pengikut Rasulullah SAW. Wahum bimanzilati ta'ifatut thayyibah min al-ard. Inilah perumpamaannya yang disamakan dengan ya, bumi yang subur. Allati zakat, yang menumbuhkan. Faqabilatil ma', dia menerima air wahyu. Fa'anwatil kala' wal usbul kathir, air ini menumbuhkan rumputan yang banyak, tumbuhan, pepohonan. Dan dia pun menumbuhkan ilmu ini. Dengannya tumbuhlah berbagai majlis-majlis ilmu, muncullah berbagai macam murid-murid, tersebarlah ulama. Fazakat fi nafsiha wa zakat nasu biha, maka dia bisa mensucikan dirinya dan dia mensucikan orang lain dengan wahyu tersebut. Wahai orang-orang yang jama'u bainal basirah fid din wal quwwati 'ala ad-da'wah. Mereka inilah yang mengumpulkan antara ilmu yang terhujam dalam hati mereka dalam agama dan menggabungkan dengan kekuatan mereka dalam berdakwah. ilmu kuat, dakwah kuat. Ada yang ilmu kuat, dakwah tak ada. Ya, subhanallah. Hanya lihat teman-teman kita yang keluar dari Jamiah Islamiyah banyak. Ada yang berkecimpung dalam dakwah, masya Allah, luar biasa faedah ilmu yang disampaikan. Ada yang masuk ke kampus-kampus, hanya cukup ya mengajarkan murid-murid satu dua orang sekelas dua kelas, padahal ilmunya dalam. Berbeda-beda. Ada yang pulang tak banyak uang dalam ilmu, lebih baik ku buka travel lah, buka travel dia. Ya, sibuklah ngurusi travelnya, kemana-mana segala macam. Banyaklah hartanya, ilmunya hilang, tak pernah disentuh, tak pernah dibuka, hilang lenyap. Berbeda-beda tipe manusia. Mereka lah walidzalika kanu warthatul anbiya, mereka lah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qala Allah taala fihim, yang mereka Allah katakan, wadhkur ibadana Ibrahim. Sebutkanlah Muhammad tentang hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar. Mereka pemilik kekuatan dan pemilik ilmu yang dalam. Subhanallah. Kekuatan dalam menimba ilmu, menghafalkan ilmu, memahami ilmu, menyebarkannya, tak pernah mereka berhenti siang malam. Ada kira-kira tempat yang bisa menyebarkan, mereka sebarkan tak peduli di manapun. Fal aidi al quwwatu fi amrillah. Maka makna ulil aidi makna adalah pemilik kekuatan dalam menegakkan agama Allah. Wal absar, makna al absar ulil aidi wal absar. Al absar al basair fi dinillah, yang memiliki ilmu yang dalam, jauh pandangan ke depan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fal basairu yudrakul haqq wa yu'raf. Ya. Bil basairi yudrakul haqq wa yu'raf, dengan basirah ilmu yang dalam inilah dia mengetahui hakikat kebenaran. Wa bil quwwati, dan dengan kekuatannya, yutamakkan min tablighihi wa tanfidhihi wa da'ilihi, dia mampu menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, menyerukan ilmu. Fa hadhihi tabaqah kana laha quwwatul hifdhi wal fahmi, inilah tingkatan pertama, mereka memiliki kekuatan dalam menghafalkan ilmu dan dalam memahami ilmu agama ini. Subhanallah, memiliki dua kekuatan, quwwatul fahmi wa quwwatul hifdhi, hafalannya kuat, pemahamannya kuat. Yang kedua, hafalannya kuat, pemahamannya kurang. Kata bermanfaat, ya. Ya. Subhanallah. Antum lihat bagaimana imam-imam Al-Haramain, masya Allah bacaannya, hafalannya bagus-bagus. Bandingkan dengan orang-orang di atas mereka yang bukan imam di Al-Haramain. Syekh Albani apakah jadi imam Al-Haramain? Tidak. Ilmunya memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Wal basari bit ta'wil, mereka lah yang memiliki ilmu dalam memahami apa yang mereka emban. Fa fajjarat minan nususi anharul ulum. Fa fujjirat minan nususi anharul ulum. Ya, pemahaman mereka terhadap nas-nas ini bagaikan air yang memancarkan berbagai macam jenis ilmu-ilmu. Ya, lihatlah bagaimana berkembangnya ilmu-ilmu. Ada ilmu usul fikih. Siapa pencetusnya? Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu usul fikih, Imam Syafi'i. Ilmu sosiologi, Ibnu Khaldun. Ya, muncullah berbagai macam cabang-cabang ilmu qiraat, ilmu fikih. Masya Allah, ilmu tafsir, usul tafsir, ilmu hadis, usul hadis, muncul cabang-cabang ilmu. Padahal Quran Sunnah saja. Tapi dengan Quran Sunnah ini, antum lihat, ya mungkin dibuat 100 kali masjid kita ini dipenuhi buku, masih tetap kurang daripada bukunya para ulama. Bagaimana banjirnya, ya berubahnya menjadi tinta hitam yang gelap, sungai Tigris ketika bangsa Mongol menaklukkan Baghdad, membuang buku-buku ke dalam sungai, sungai itu menjadi hitam, legam. Buku-buku yang banyak daripada wahyu yang dua, Quran Sunnah. Kenapa bisa menjadi banyak? Ilmu pemahaman tadi. Subhanallah. Ya. Tafsir Tabari, Quran 30 juz tapi tafsirnya sampai berjilid-jilid, 13 jilid. Subhanallah. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Quran 30 juz tapi sampai kepada Ibnu Katsir berubah menjadi 4 jilid yang begitu besarnya dengan font yang kecil, fontnya hanya 10. Padahal biasanya Arab itu fontnya normalnya 18, ini 10. Tebalnya Masya Allah. Diterjemahkan berapa jilid terjemahannya? Tafsir Ibnu Katsir berapa terjemahannya? Berapa? 10 jilid. Subhanallah. Gak bisa ditebal seperti gini. Sampai kepada ulama yang memiliki pemahaman dan ilmu. Waruziqat fiha fahman khasan. Kata beliau, wastumbitan minha kunuzuha. Diambillah berbagai macam intisari ilmu. Waruziqat fiha fahman khasan. Diberikanlah kepada mereka pemahaman yang khusus. Sebagaimana perkataan Amir Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika ditanya, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in? Ali pernah ditanya, apakah kalian memiliki wasiat istimewa khusus untuk kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala la, kata Ali, tak ada. Walladhi falaqal habbata wa bara'an nasma, demi di Allah yang telah menumbuhkan, mengeluarkan daripada biji-bijian tumbuh-tumbuhan dan yang telah membentuk nyawa jiwa manusia. Tak ada illa fahman, kecuali pemahaman. Yu'tihillahu abdan fi kitabih, kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada hamba-hamba terhadap kitabnya. Subhanallah. Fahadhal fahmu bimanzilatil kala wal usbil kathir. Pemahaman inilah bagian perumpamaan banyaknya yang ditumbuhkan daripada tanah suburnya berbagai macam tanaman-tanaman rumputan. Ya, alladhi anbatatahul ardh, yang ditumbuhkan oleh bumi. Wahuwa alladhi tamayyaza bihi hadhi tabaqah anit tabaqah thaniyah. Inilah kelebihan tingkatan pertama dibandingkan dengan tingkatan kedua. Tingkatan kedua ini tak sempat kita bahas. InsyaAllah kapan-kapan lagi nanti kita masuk. Kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira insyaAllah dipahami ya. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.